Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا مزيدًا. قوم مسلمين والمسلمات رحمكم الله والحمد لله ini kita dapat kembali melanjutkan pelajaran kita dari penjelasan hadis-hadis yang terdapat di dalam Al-Arba'in An-Nawawiyah. Kita memasuki hadis yang ke-33. Berkata Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf, yang dikenal dengan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Beliau menyebutkan hadis yang ke-33. An Ibn Abbasin radhiyallahu anhuma. Dari Ibn Abbas, yaitu Abdullah Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Abu Abbas, beliau salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang paling banyak dalam meriwayatkan hadis-hadis dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Di samping itu, beliau termasuk di antara kerabat Nabi karena beliau adalah anak pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau juga tergolong di antara para ulama dari kalangan para sahabat. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah mendoakan beliau ketika beliau masih kecil, belum mencapai usia balig. Allahumma faqqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, ajarkanlah kepada dia din, jadikanlah dia memahami agama Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ajarkanlah kepadanya ilmu at-ta'wil, maksudnya adalah penafsiran Al-Qur'anul Karim. Oleh karena itu, barakah dari dakwah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau tergolong di antara para sahabat yang menjadi rujukan dalam penafsiran Al-Qur'anul Karim, sehingga keilmuan beliau diakui oleh para ulama dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu berkata tentang Abdullah bin Abbas, ni'matur jumanul Qur'an. Beliau adalah orang yang terbaik dalam menafsirkan Al-Qur'anul Karim radhiyallahu ta'ala anhuma. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau yu'tan nasu bi da'wahum, kalaulah manusia mereka diberi setiap dari pengakuan-pengakuan mereka." Setiap ada orang yang mengaku tentang sesuatu, apakah berhubungan tentang masalah darah atau permasalahan harta. Kalau setiap manusia mereka diterima setiap dari pengakuan-pengakuan mereka, ladda'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum, maka tentu sebahagian orang mereka akan menuduh terhadap harta-harta suatu kaum dan darah-darah mereka. Mereka akan seenaknya melemparkan tuduhan, melontarkan berbagai macam ad-da'awa, tuduhan-tuduhan, walaupun tanpa disertai dengan bukti. Lakinil bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankara. Akan tetapi, bagi orang yang menuduh harus mendatangkan bukti, sedangkan orang yang mengingkari harus mendatangkan sumpahnya. Haditsun hasanun rawahul Baihaqi wa ghairuhu hakadha. Hadis ini adalah hadis hasan, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi dalam sunannya As-Sunanul Kubra dan yang lainnya. Demikian lafaz dari riwayat tersebut. Wa ba'dhuhu fi sahihain, Dan sebahagian riwayat ini terdapat di dalam As-Sahihain, yakni dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Berkenaan tentang kedudukan hadis ini, adapun lafaz yang pertama, law yu'tan nasu bid'awahum ladda'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum, ini adalah lafaz yang telah diriwayatkan pula dalam Sahihul Bukhari dan Sahih Al-Imam Muslim. Juga datang dari hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhumah. Adapun lafaz yang berikutnya, lakinil bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankar, diriwayatkan di luar As-Sahihain, di luar dari riwayat Bukhari dan Muslim. Namun lafaz tersebut maknanya dan inti yang terkandung di dalamnya telah dikuatkan dalam riwayat Bukhari dan juga dalam riwayat Al-Imam Muslim rahimahullah, walaupun berbeda lafaz. Namun intinya sama, bahwa orang yang menuduh harus mendatangkan bukti, sementara apabila seorang tersebut mengingkari, yakni maksudnya orang yang tertuduh, maka dia harus bersumpah di saat yang menuduh tidak mampu mendatangkan bukti. Makna dari hadis ini sahih, bahkan dikuatkan lagi dengan ijma' dari para ulama yang telah dinukil oleh Ibnul Munzir rahmatullahi alaihi, bahwa beliau telah menyebutkan kesepakatan para ulama tentang makna dari hadis ini, al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'alal mudda'a 'alaihi, bukti harus didatangkan bagi orang yang menuduh, sedangkan bagi orang yang tertuduh harus bersumpah bahwa dia berlepas diri dari apa yang telah dituduhkan dalam perkara tersebut. Adapun kandungan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita sekalian bagaimana pentingnya dan terpeliharanya darah dan harta, demikian pula kehormatan dari seorang muslim. Tidak diperbolehkan seorang muslim merampas harta milik orang lain atau menumpahkan darah mereka atau merusak kehormatan mereka tanpa hak. Dan ini telah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika hajjatul wada', di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Bakrah, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun 'alaikum ka hurmati yaumikum hadha fi baladikum hadha fi syahrikum hadha. Sesungguhnya darah-darah kalian, wahai kaum muslimin, harta-harta kalian, dan kehormatan-kehormatan kalian adalah haram. Seperti haramnya hari kalian ini, yaitu pada hari Arafah. Dan di negeri kalian ini, di negeri haram, dan pada bulan ini, yaitu pada bulan Dzulhijjah. Maka hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dijelaskan oleh para ulama bahwa hadis ini termasuk di antara aslun min usulil Islam. Salah satu hadis yang menjelaskan tentang prinsip, di antara prinsip-prinsip Islam. Inda at-tanazu'i wa at-takhasub, ketika terjadi perselisihan, ketika terjadi percekcokan antara dua orang, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membimbing umatnya dalam menyelesaikan satu urusan yang berbentuk khusumah, pertengkaran dan percekcokan yang terjadi di antara kaum muslimin. Maka di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjelaskan bahwa tidak semua orang yang menuduh tuduhannya diterima. Tidak semua orang yang mengatakan ini barang milik saya, maka pernyataannya tersebut diterima. Sebab kalau demikian keadaannya, ladda'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum. Orang-orang akan seenaknya menuduh orang lain dari harta-harta yang dimiliki oleh suatu kaum bahwa itu adalah miliknya. Orang akan seenaknya mengatakan, si fulan yang memukul saya, si fulan yang memotong tangan saya. Ini dalam masalah harta. Atau mungkin dia akan mengatakan, si fulan yang telah membunuh saudara saya. Karena mungkin ada tendensi tertentu, mungkin dia benci kepada orang tersebut. Dan belum tentu tuduhan itu benar. Demikian pula dalam masalah harta. Tidak boleh seorang itu seenaknya mengatakan bahwa si fulan telah merampas harta saya. Si fulan telah mengambil perhiasan saya. Namun semuanya harus disertai dengan keterangan yang jelas. Lalu bagaimana solusinya pada saat terjadi pertikaian tersebut? Ada dua orang yang bertengkar. Mereka mempertengkarkan tentang masalah darah. Atau tentang masalah harta. Atau mungkin masalah-masalah yang lainnya. Dalam masalah hak-hak seorang istri. Misalnya dia melaporkan kepada penguasa. Dan dia mengatakan bahwa suami saya tidak memberikan nafkah. Tidak memberikan nafkahnya kepada saya. Apakah setiap dari tuduhan tersebut bisa diterima? Tentu jawabannya tidak. Maka di sini Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjelaskan. Al-bayyinatu 'ala al-mudda'i wal yaminu 'ala man ankar. Bagi orang yang melemparkan tuduhan, dia harus mendatangkan bukti. Dia harus mendatangkan hujjah. Dan hujjah dalam hal ini beberapa keadaan tergantung dari qara'in, tergantung dari penguat-penguat yang ada. Segala sesuatu yang bisa dijadikan sebagai hal yang menguatkan tuduhannya, maka itu bisa dijadikan sebagai bayyinah. Termasuk di antara bayyinah adalah adanya syahadah. Persaksian misalnya. Harus didatangkan persaksian dalam beberapa perkara. Seperti misalnya dalam masalah zina. Ada seorang melemparkan tuduhan bahwa si fulan telah melakukan perbuatan zina. Apakah diterima? Tidak bisa. Semudah itu tuduhan tersebut diterima. Namun ada syarat-syarat yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apabila ada seseorang menuduh orang lain bahwa dia telah melakukan perzinaan, sementara orang tersebut menolak dan mengingkari, maka dalam hal ini dia harus mendatangkan 4 saksi. Dan 4 saksi ini semuanya dari kalangan laki-laki. Tidak boleh dari kalangan perempuan berdasarkan pendapat yang lebih sahih dalam masalah ini. Dan 4 saksi tersebut, mereka adalah orang-orang yang adil, bukan orang-orang yang fasik, yang dikenal kefasikannya, seperti orang yang tidak sholat, orang yang gemar melakukan perbuatan kemaksiatan, mereka fasik, tidak teranggap persaksiannya. Dan 4 orang yang bersaksi ini, mereka benar-benar melihat kejadian tersebut bahwa benar-benar terjadi persetubuhan. Kalau mereka hanya melihat bahwa keduanya masuk ke dalam kamar misalnya, namun mereka tidak melihat apa yang terjadi di dalamnya, maka ditolak persaksiannya. Maka ini menunjukkan ma'asyiral muslimin rahimakumullah, melemparkan tuduhan kepada seorang muslim atau kaum muslimah dengan tuduhan melakukan perzinaan bukan suatu hal yang mudah. Tanggung jawabnya di hadapan Allahu Jalla wa'ala. Jika dia tidak mampu mendatangkan 4 saksi dengan syarat-syarat yang kita sebutkan tadi, maka dia dianggap sebagai seorang qadhif, orang yang melemparkan tuduhan tanpa bukti. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wallati ya'tina al-fahishata min nisa'ikum fastashhidu 'alayhinna arba'atan minkum." Dan wanita-wanita yang mereka mendatangkan perbuatan keji, yakni perbuatan zina, maka hendaklah kalian mencari atas perbuatan mereka itu 4 orang untuk dijadikan saksi atas perbuatan mereka. Dan Allah Azza wa Jalla juga berfirman, "Walladzina yarmunal muhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum 80 jaldatan wa la taqbalu lahum syahadatan abada." Dan orang-orang yang melemparkan tuduhan kepada wanita-wanita yang suci bahwa mereka telah melakukan perbuatan zina, maka mereka tidak mendatangkan 4 saksi, maka mereka dianggap sebagai orang-orang yang qadhif, yang hukumnya kata Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran Karim, cambuklah mereka 80 kali cambukan, dan jangan lagi kalian terima persaksiannya selama-lamanya. Ini balasannya bagi orang yang melemparkan tuduhan tanpa bukti. Maka bukti yang didatangkan dalam masalah seorang yang melakukan perbuatan zina adalah saksi. Dengan syarat-syarat yang telah kita sebutkan tadi, harus 4 orang. Harus laki-laki. Harus dari kalangan yang adil. Dan mereka benar-benar melihat kejadian tersebut. Telah terjadi perbuatan zina antara seorang laki-laki dengan seorang wanita. Demikian pula dalam perkara-perkara yang lain. Misalnya dalam masalah pembunuhan. Atau dalam masalah orang yang meminum khamr. Atau dalam hal perceraian. Atau dalam hal rujuk. Maka dianjurkan untuk mendatangkan saksi. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam perkara-perkara tersebut, wa ashhidu dawai adilin minkum, dan hendaklah kalian mendatangkan saksi 2 orang yang adil di antara kalian. 2 orang yang adil di antara kalian. Fa idza balagna ajalahunna fa sarrihu fa amsikuhunna bi ma'rufin aw fariquhunna bi ma'ruf wa ashhidu dawai adilin minkum. Dan apabila ada seorang laki-laki menceraikan istrinya, lalu apabila telah balagha ajalahunna, telah sampai kepada iddahnya, maka ada kemungkinan engkau menahan dia, yakni maksudnya rujuk kembali sebagai istrinya, dan atau engkau hendak melepaskan dia untuk engkau berpisah dari istri kamu tersebut, maka datangkanlah 2 orang yang akan menjadi saksi dari perkara tersebut. Maka ini juga merupakan anjuran dari Allah Jalla wa'ala untuk mendatangkan saksi dalam perkara-perkara seperti ini. Bahkan dalam permasalahan jual beli, pinjam meminjam, atau yang semisalnya, Allah Subhanahu wa ta'ala menganjurkan untuk mendatangkan 2 saksi dari kalangan laki-laki. Kalau tidak ada dari kalangan laki-laki, maka boleh dari kalangan wanita. Untuk 1 orang laki-laki, perbandingannya 2 orang wanita. Sebab 1 orang wanita dalam bersaksi, kedudukannya adalah nisfu syahadatir rajul. Setengah daripada persaksian seorang laki-laki. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Fastashhidu syahidaini min rijalikum." fa illam yakuna rajulaini fa rajulun wa imra'atani mimman tardawna minasy syuhada. Maka hendaklah kalian mendatangkan dua saksi dari laki-laki untuk mempersaksikan bahwa telah terjadi transaksi antara fulan dengan si fulan dalam satu jual beli misalnya, atau dalam satu pinjam meminjam atau yang semisalnya. Datangkanlah dua saksi dari laki-laki. Apabila tidak ada dua saksi dari laki-laki, maka boleh satu orang laki-laki dan persaksian dua wanita dari orang-orang yang kalian ridai persaksian mereka. Maka ini juga menjelaskan kepada kita bahwa dalam perkara muamalah pun dianjurkan agar ada saksi, sehingga kalau terjadi sesuatu di belakang hari, maka ada bayyinah, ada bukti yang dapat diajukan ke pengadilan misalnya, apabila terjadi pertengkaran di antara mereka. Hanya saja ada dalam perkara-perkara yang tidak dibutuhkan adanya persaksian dua orang atau yang semisalnya. Kadang-kadang diperbolehkan persaksian satu orang dari kalangan wanita. Apabila wanita ini sendirian dalam mempersaksikan, diterima dalam sebagian perkara. Seperti perkara-perkara yang kebanyakannya kaum lelaki tidak mengetahui perkara tersebut. Dalam masalah ibu susu misalnya. Ada seorang wanita mengklaim, mempersaksikan dirinya bahwa kamu adalah seorang anak yang pernah aku susui di masa kecil. Maka persaksian ini diterima. Walaupun dari satu orang wanita sendirian, tidak ada yang lain. Karena yang biasanya yang seperti ini sulit untuk mendatangkan dua saksi atau lebih. Sehingga di dalam syariah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan rukhsah, memberikan kemudahan diperbolehkannya atau diterimanya persaksian walaupun datang dari satu orang. Oleh karena itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari hadis Uqbah Ibn Al-Harith, bahwa Uqbah Ibn Al-Harith ini pernah menikah dengan seorang wanita. Menikah dengan seorang wanita di Makkah. Lalu kemudian setelah itu, mereka sudah melakukan pernikahan dan resmi menjadi suami istri. Lalu tiba-tiba mereka bertemu dengan seorang wanita yang wanita ini mengatakan kepada keduanya, "Inni qad arda'tukuma." Sungguh aku telah menyusui kalian berdua. Dia telah pernah menyusui yang laki dan dia telah pernah menyusui yang wanitanya. Berarti mereka adalah saudara sesusuan yang hukum asalnya tidak diperbolehkan bagi mereka untuk melakukan pernikahan karena mereka adalah mahram. Maka Uqbah bin Al-Harith pada awalnya beliau ragu terhadap apa yang dikatakan. Dia tidak mendatangkan saksi dan dia mengingkari apa yang dikatakan oleh wanita ini. Maka berangkatlah Uqbah bin Al-Harith ke Madinah untuk bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada saat beliau bertemu dengan Rasulullah alaihi salatu wasallam, maka beliau pun mengabarkan apa yang terjadi, bahwa ada seorang wanita datang kepada beliau dan mengatakan bahwa dia telah menyusui dia dan istrinya. Yang menurut saya ya Rasulullah bahwa dia berdusta. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kaifa waqad za'amat annaha arda'atkuma." Bagaimana lagi? Dia telah menuduh dan dia telah menyatakan bahwa dia telah memberikan susuannya kepada kalian berdua. Dia telah menyusui kalian berdua. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan keduanya untuk berpisah. Lalu terjadi al-fashu, bukan talak, yang terjadi adalah perpisahan. Setelah mereka mengetahui, maka hukumnya tidak sah. Lalu wanita tersebut menikah dengan laki-laki yang lain. Yang menjadi syahid dari hadis ini menunjukkan bahwa dalam perkara-perkara yang seperti ini yang jarang kaum lelaki itu mengetahuinya dan melihatnya, maka syariah, syariat ini memberikan keringanan bahwa diterima persaksian walaupun dari seorang wanita sendirian. Maka ini berkenan tentang masalah persaksian. Ya. Atau mungkin termasuk di antara al-bayyinah, bukti-bukti adalah zahirul hal. Yang zahir dari sebuah keadaan. Yang zahir dari sebuah keadaan. Kita bisa mengetahui siapa di antara mereka yang mendatangkan bayyinah, mendatangkan bukti dari keadaan tersebut. Apabila ada tanda-tanda penguat yang menunjukkan bahwa si fulan yang berada dalam pihak yang benar, atau si fulan yang menuduh tuduhannya tersebut benar, maka diterima tuduhan tersebut. Dan itu termasuk dalam bayyinah yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Misalnya, apabila ada seorang melihat ada seorang laki-laki, laki-laki ini sedang membawa sorban misalnya di tangannya, lalu di kepalanya dia juga sedang memakai sorban. Sementara laki-laki ini, dia sedang tidak memakai sorban. Lalu kemudian dia datang, lalu kemudian dia sedang berlari menuju kepada orang tersebut dan mengatakan kepada orang itu, apa yang di tanganmu itu adalah sorbanku. Itu adalah sorbanku. Orang ini memegang dua sorban, yang satu di atas kepalanya, yang satu di tangannya. Yang menuduh hanya memiliki tidak memakai sorban. Maka ini bisa dijadikan sebagai zahirul hal, ya, sebagai bukti bahwa apa yang dia tuduhkan itu adalah perkara yang benar, apabila diketahui bahwa orang yang melemparkan tuduhan tersebut adil. Atau yang semisalnya ada tanda-tanda tersebut. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan kisah Nabi Yusuf alaihissalam, bagaimana dia berusaha untuk dibujuk oleh Imra'atul Aziz untuk melakukan perbuatan zina. Lalu kemudian mereka berada di dalam rumah berduaan, maka Yusuf alaihissalam enggan untuk melakukan perbuatan tersebut. Sampai kemudian tibalah keluarganya, yakni suami dari Imra'atul Aziz, bersama dengan seseorang. Lalu kemudian wanita ini pun ketika bertemu dengan suaminya, dia menuduh bahwa Yusuf yang ingin memperkosa dia, yang ingin berbuat zina terhadap tuannya. Maka Yusuf pun mengingkari bahwa ini tidak benar. Apa yang dikatakan oleh wanita tersebut dusta. Lalu kemudian salah seorang dari mereka yang datang, ya, menjelaskan, "Inkana qabisuhu qudda min duburi min qubulin fa sadaqat wa huwa min al-kadhibin. Wa in kana qamisuhu qudda min duburin fa kadzabat wa huwa min as-sadiqin." Maka dia mengatakan kalau bajunya Yusuf alaihissalam itu robek dari depan, maka ini menunjukkan wanita itu yang jujur dan Yusuf yang bersalah. Yusuf telah berdusta. Kenapa? Ya biasanya kalau seorang wanita itu dipaksa, maka dia akan berusaha berontak, ya kan? Mungkin yang akan dia sobek itu adalah bagian depannya. Bagian depan dari pakaian laki-laki tersebut. Ketika dia berusaha untuk dizinai. Namun kalau gamisnya itu sobek di bagian belakang, berarti ini menunjukkan bahwa Yusuf yang benar dan wanita inilah yang salah. Karena tentunya ini menunjukkan Yusuf berusaha untuk menghindari, tapi wanita ini yang mengejar sehingga dia memegang bajunya dan merobeknya. Ternyata setelah itu dilihat pakaian Yusuf alaihissalam yang sobek adalah bagian belakang, maka yang salah adalah Imra'atul Aziz dan dibenarkan Yusuf alaihissalam. Maka ini merupakan zahirul hal, ya, kondisi keadaan yang ada, penguat untuk dijadikan sebagai bayyinah. Dan tentu pembahasan ini adalah merupakan pembahasan yang sangat luas sekali. Disebutkan kaidah ini dalam banyak perkara, khususnya dalam masalah pertikaian yang terjadi di antara dua orang. Maka ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, seorang yang melemparkan tuduhan harus mendatangkan bukti. Lalu kalau yang menuduh ini tidak mendatangkan bukti, maka dikembalikan kepada yang tertuduh. maka dia harus bersumpah. Dia harus bersumpah. Maka di sini kita melihat, kalau yang menuduh ini mendatangkan bukti, maka tidak dibutuhkan sumpah. Sumpah orang yang tertuduh tidak dibutuhkan. Karena bukti sudah ada. Ada saksi, atau yang semisalnya. Kalau sudah datangkan saksi, walaupun yang tertuduh ini mengatakan, saya tidak melakukan, tidak benar apa yang dituduhkan pada saya, maka tetap ditolak, walaupun dia bersumpah. Kapan dibutuhkan sumpah itu? Ketika orang yang melemparkan tuduhan tidak mendatangkan bukti-bukti yang jelas. Maka dikembalikan kepada yang tertuduh. Kalau dia telah bersumpah dan mengatakan, demi Allah, saya tidak melakukan, maka selesai perkara. Demi Allah, saya tidak melakukan ini. Demi Allah, ini adalah barang milik saya. Bukan seperti yang dituduhkan bahwa saya mengambil barangnya. Kalau dia telah bersumpah, selesai masalah. Ya. Selesai permasalahan bahwa barang itu atau yang benar adalah pihak yang tertuduh. Tapi kalau misalnya ketika dia diperintahkan untuk bersumpah, lalu dia tidak berani bersumpah. Nah, ini namanya dia ditegakkan padanya an-nukul. Yang dimaksud an-nukul itu adalah ini menunjukkan bahwa dia takut untuk bersumpah, yang menunjukkan bahwa dia ragu terhadap apa yang dia dituduhkan atasnya, sehingga kebenaran dikembalikan kepada pihak yang menuduh. Karena dia tidak berani bersumpah. Tidak beraninya dia bersumpah menunjukkan bahwa dia berada dalam pihak yang bersalah. Walhasil dalam hal ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, tentu ini pembahasannya secara global. Dan ada pembahasan-pembahasan yang lain, perkara-perkara yang terjadi pertikaian namun tidak berada di atas kaidah ini. Misalnya kalau seorang suami menuduh istrinya berzina, maka tidak perlu didatangkan 4 saksi. Sebab tuduhan seorang suami itu bisa menduduki kedudukan 4 saksi. Ya, oleh karena itu yang disyariatkan apabila seorang suami menuduh istrinya berzina, sementara sang istri mengingkari, maka yang diterapkan adalah hukum al-li'an. Saling melaknat. Saling melaknat. Di mana laki-laki ini melemparkan tuduhan sebanyak 4 kali kepada istri tersebut, ya, dan itu dianggap sebagai 4 saksi. Lalu kemudian wanita ini dia mengingkari 4 kali untuk menegaskan bahwa dia tidak melakukan perbuatan tersebut, dan laknat Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang berdusta di antara mereka. Maka ini tentu tidak termasuk di dalam keumuman kaidah yang telah kita sebutkan ini. Dan saya kira sampai di sini insyaallah taala yang kita jelaskan dari hadis Ibnu Abbas, sebagaimana kita sebutkan hadis ini pembahasannya terlalu luas, ya, mencakup banyak permasalahan di dalam masalah-masalah hukum Islam. Akan tetapi semoga yang kita jelaskan membuka gambaran kepada kita sekalian tentang masalah ini, khususnya apabila terjadi pertikaian di antara dua orang dalam permasalahan harta ataukah masalah darah. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.